Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancarkan dari Media Center Hizbut Tahrir Indonesia Kota Bogor, kami kembali menyapa ruang dengar Anda. Kami berharap sahabat dakwah pada kesempatan kali ini selalu dalam limpahan rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salam ukhuwah dan dakwah bagi pendengar setia HTI Channel Radio dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa dalam rubrik Inspirasi Mutiara Islam, sebuah program yang dihadirkan untuk menambah wawasan, sakopah, inspirasi dan motivasi bagi kita semua. Insya Allah selama beberapa menit ke depan kami akan menemani ruang bincang-bincang Anda, tentunya bersama radio kesayangan kita, HTI Channel Radio, Islamic News Radio, menjalin ukhuwah, menginspirasi syariah dan khilafah. Ya, sahabat dakwah yang dirahmati Allah, alhamdulillah di tengah-tengah kita telah hadir ustaz kita. Beliau adalah Ustaz Sofwan Zakia. Beliau adalah aktivis Hizbut Tahrir Indonesia dan sekaligus master trainer ya cinta Quran. Insyaallah kurang lebih 45 menit ke depan kita akan mencoba atau membincangkan terkait dengan kajian kitab Nizamul Ijtima'i, di mana kita ketahui bahwa syariah Islam ini adalah selain din sekaligus juga ideologi yang memiliki aturan hidup yang luas dan universal. Begitupun di dalam Islam pun membahas terkait dengan hukum atau sistem pergaulan di dalam bermasyarakat atau bagaimana bersosial sesuai dengan Islam. Nah, pada kesempatan kali ini insya Allah Ustaz kita akan memberikan penjelasan terkait dengan kajian kitab kita kali ini. Dan sebelumnya kita sapa dulu Ustaz kita ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ya, sahabat dakwah yang dirahmati Allah, untuk lebih jelasnya terkait dengan kajian kitab kita kali ini, kita akan memberikan waktunya kepada ustaz kita. Tapi sebelumnya perlu kita ketahui bahwa kajian kitab Nizamul Ijtima'i ini akan insya Allah ya akan kita laksanakan setiap hari Senin. Jadi kajiannya nanti berlanjut ya Sadia. Insya Allah. Ya. Untuk lebih jelasnya kami persilakan untuk memberikan penjelasan terkait dengan mukadimah dari atau awalan dari kitab ini, silakan Ustaz. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Ya Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman wa 'amalan mutaqabbalan. Kama qala Allah ta'ala fi kitabihi al-karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala idzan يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العظيم. Sahabat dakwah Radio HTI Channel yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Mas Abu Zikri sebagai host pada sore hari ini yang akan memandu dan bersama-sama dengan kita semua untuk mengisi ruang udara kita khususnya di daerah Bogor dan sekitarnya. Mudah-mudahan Pak sahabat dakwah dan kaum muslimin semuanya senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan limpahan curahan rahmat dan kasih sayangnya. Baik, sahabat dakwah yang dimuliakan oleh Allah, insyaallah sebagaimana tadi disampaikan oleh Mas Abu Zikri bahwa pada kesempatan sore ini insyaallah ruang dengar kita semua akan kita sama-sama isi dalam rangka bertaqarrub tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kajian kita pada sore ini bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan melalui dibukanya pemahaman kita, wawasan kita tentang hukum-hukum syariah Allah Subhanahu wa taala yang begitu luas dan begitu sempurna, sehingga dengan fahamnya kita, dengan terbukanya hati dan pikiran kita, maka mudah-mudahan Allah juga memberikan kekuatan kepada kita semua untuk bisa melaksanakan hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Baik sahabat dakwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan sore ini saya diamanahi untuk menyampaikan kitab, salah satu kitab yang diadopsi di Hizbut Tahrir, yakni kitab yang berjudul An-Nizam Al-Ijtima'i Fil Islam, atau diterjemahkan sebagai buku Sistem Pergaulan Pria, Pergaulan Islam dalam Islam, gitu ya. Sistem pergaulan dalam Islam. Sahabat dakwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kitab ini ditulis oleh pendiri dari Hizbut Tahrir, yakni Syekh Al-Alim Syekh Atiquddin An-Nabhani rahimahullah, yang pada sampai saat ini telah merupakan yang akan kita baca adalah edisi Mu'tamadah yang terakhir. Mudah-mudahan kita bisa bersama-sama memahami apa yang disampaikan dalam kitab ini dengan sebaik-baiknya. Sahabat dakwah yang dimuliakan oleh Allah, pada permulaan kitab ini, di awal bab ini adalah kita akan mulai dengan bab mukaddimah, gitu ya. Jadi bab mukaddimah fin nizamil ijtimai, atau bab mukaddimah pembukaan dari sistem pergaulan antara pria dan wanita. Banyak orang berlebihan menggunakan istilah an-nizam al-ijtimai. Kenapa dikatakan berlebihan? Karena untuk menyebut dengan menggunakan istilah nizam al-ijtimai ini, yakni digunakan untuk menyebut seluruh peraturan kehidupan bermasyarakat. Sehingga ini dikatakan di sini di awal kalimat yang pertama ini adalah banyak orang berlebihan menggunakan istilah an-nizam al-ijtimai, yakni untuk menyebut seluruh peraturan kehidupan bermasyarakat. Maka oleh karena itu penggunaan istilah ini salah. Istilah yang lebih tepat untuk menyebut peraturan kehidupan bermasyarakat adalah anzimah al-mujtama, atau diartikan dalam bahasa kita itu sebagai sistem sosial atau sistem masyarakat. Sebab sistem ini hakikatnya mengatur seluruh interaksi yang terjadi dalam suatu masyarakat tertentu, tanpa memperhatikan ada atau tidaknya aspek ijtima atau aspek pergaulan atau aspek pertemuan antara pria dan wanita atau aspek ittisal atau kontak antara pria dan wanita. Dalam sistem sosial tidaklah diperhatikan adanya ijtima tersebut, karena yang dilihat hanyalah interaksi-interaksi yang ada. Maka dari sini muncullah berbagai macam peraturan, yakni dalam sistem sosial ini kemudian muncullah berbagai macam peraturan atau sistem yang bermacam-macam sesuai dengan jenis dan perbedaan dari interaksi tersebut. Sebagai contoh, misalkan kalau mencakup atau bentuk interaksinya itu dalam jual beli, misalkan ya, interaksinya dalam jual beli atau muamalah yang lainnya, maka yang interaksi tersebut mencakup aspek ekonomi. Kemudian kalau bentuk interaksinya itu terkait dengan pengelolaan, kekuasaan, pengaturan pemerintah terhadap rakyatnya, maka itu dikatakan sebagai aspek pemerintahan. Kemudian aspek politik berikutnya, pendidikan, pidana, muamalat, hukum-hukum pembuktian, dan lain sebagainya. Itu yang muncul dari yang disebut, yang dimaksud dalam sistem sosial tadi. Dengan demikian, penggunaan istilah an-nizam al-ijtima'i untuk menyebut sistem sosial tidaklah beralasan dan tidak sesuai dengan realitanya atau dengan faktanya. Lebih dari itu, kata al-ijtima ini adalah berupa kalimat sifat gitu, atau kata sifat ya, bagi sistem, yakni nizam itu sendiri. Maka pengertiannya di sini adalah sistem tersebut dibuat hendaknya untuk mengatur berbagai problem yang muncul dari adanya ijtima atau pergaulan atau pertemuan pria dan wanita tersebut, atau berbagai interaksi atau alaqat ya, yang timbul dari ijtima tersebut. Nah, jadi dalam paragraf pertama dari kitab Nizam Ijtima fil Islam ini, yakni bab Muqaddimah fil Nizam al Ijtima'i ini, disampaikan adanya realita yang ada di tengah-tengah masyarakat, khususnya kaum muslimin, ini adanya kekeliruan dalam penggunaan istilah gitu untuk menjelaskan realita yang dimaksud. Ya, jadi tadi ada yang dimaksud ketika ingin membahas bagaimana misalkan masalah yang terjadi sekarang, misalkan bagaimana pergaulan bebas yang terjadi misalnya di kalangan muda gitu ya. Dari mulai ya sekarang kan realitanya mulai dari anak-anak SD sampai dari anak-anak sampai tua bangka kasarnya gitu ya. Itu muncul realita permasalahan pergaulan yang cenderung, yang memang bukan cenderung lagi, memang sudah bablas gitu. Bebas sekali. Nah, untuk adanya realita kekacauan yang terjadi gitu ya di masyarakat, hubungan ini banyak yang menggunakan istilah tadi nizam ijtima' untuk apalagi membahas masalah-masalah yang ada di masyarakat secara umum. Tadi ada masalah aspek ekonomi dan sebagainya, itu dengan istilah nizam ijtima'. Pun sebaliknya gitu. Ada juga yang kekeliruan yang terjadi ketukar gitu ya, ketika ingin membahas masalah yang khusus terkait dengan interaksi antara pria dan wanita, itu justru menggunakan istilah sistem sosial kemasyarakatan kita, misalkan hilangnya moral gitu ya, dekadensi moral dan sebagainya, itu untuk menyebut dengan sistem sosial. Nah, makanya di sini Syekh Taqiyuddin memberikan di awal kitab ini, disampaikan dalam fakroh awal ini, adanya fakta yang terjadi dalam penggunaan atau kesalahan dalam penggunaan istilah gitu ya. Ini antara dua istilah ini yang sering ketukar-tukar, yakni istilah nizam ijtima dan anzimatul mujtama atau sistem sosial dan sistem pergaulan antara pria dan wanita gitu ya. Padahal tadi secara realitanya di sini disampaikan keduanya itu berbeda, karena secara, kalau sistem sosial itu tidak diperhatikan lagi bentuk ada atau tidaknya interaksi secara khusus antara pria dan wanita. Jadi di situ bisa masyarakat secara umum gitu ya, dalam sosial masyarakat bisa pria dan pria, wanita dengan wanita dan seterusnya. Kemudian cakupan yang lebih luas gitu, aspek-aspek yang lebih luas tadi. Nah, itu dalam sistem sosial. Tapi kalau nizam ijtima itu lebih spesifik lagi, karena al-ijtima ini merupakan tadi kata sifat dari kata nizam itu sendiri, maka hendaknya dari sistem tersebut itu dibuat hendaknya mengatur berbagai masalah yang muncul dari adanya ijtima atau pergaulan atau interaksi alaqot yang timbul dikarenakan dari ijtima tersebut. Ini yang disampaikan dalam fakroh atau paragraf awal dari bab mukadimah ini. Gitu ya. Selanjutnya, sahabat dakwah rahimakumullah, pergaulan atau ijtima seorang pria dengan sesama pria atau seorang wanita dengan sesama wanita itu tidak memerlukan peraturan. Gitu ya. Ini tadi kan sebelumnya sudah disampaikan itu ijtima itu ya bisa antara laki-laki dengan laki-laki atau dengan laki-laki dan perempuan. Nah, ini pergaulan seorang pria dengan sesama pria atau wanita dengan wanita itu tidak memerlukan aturan secara khusus gitu ya, serangkaian seperangkat aturan yang khusus, sebab pergaulan sesama jenis itu tidak akan menimbulkan masalah ataupun melahirkan berbagai interaksi yang mengharuskan adanya seperangkat sistem aturan. Pengaturan kepentingan di antara keduanya hanyalah memerlukan sebuah peraturan saja gitu ya. Jadi tidak perlu seperangkat sistem yang ya. Sistem gitu ya, sistemnya gitu ya, secara ila tanzim bin nizam gitu, tanzim gitu ya. Jadi, tidak memerlukan seperangkat aturan yang atau sistem secara khusus gitu ya. Karena faktanya gitu ya, mereka hidup bersama dalam satu negeri sekalipun mereka tidak saling bergaul. Ini kalau interaksi atau hubungan yang terjadi antara sesama gitu ya, pria dengan pria ataupun wanita dengan wanita itu memang tidak spesifik membutuhkan seperangkat aturan atau sistem pengaturan yang khusus gitu ya untuk mengatur itu. Tapi misalkan kalau ada muncul misalkan pertanyaan, bagaimana misalkan sekarang muncul fenomena yang akibat hubungan masyarakat dunia sekarang itu begitu bebasnya gitu mengadopsi atau mengambil sistem kebebasan gitu ya, cenderung prinsip liberal gitu ya, kebebasan yang menjamin mereka menjamin hak-hak kebebasan tiap individu untuk berperilaku dan seterusnya. Itu maka muncul gaya hidup sesama jenis dan sebagainya. Yeah. Ini memang tidak perlu, kan tinggal dikasihkan sanksi saja gitu, karena ini bentuk penyelewengan, cukup tidak secara khusus misalkan berbeda kalau kasusnya adalah pergaulan yang terjadi itu antara pria dan wanita. Karena kalau pria dan wanita yang terjadi interaksi, maka ini akan ada efek-efek yang atau bentuk-bentuk hukum-hukum yang memerlukan pengaturan secara khusus. Nah, gitu ya. Maka di sini dalam paragraf berikutnya, adapun pergaulan antara pria dan wanita atau sebaliknya, maka itulah yang menimbulkan berbagai masalah yang yang memerlukan pengaturan dengan suatu peraturan atau nizam tertentu. Pergaulan pria wanita itu pula lah yang akan kemudian melahirkan berbagai interaksi yang memerlukan pengaturan dengan suatu peraturan tertentu. Gitu. Jadi memerlukan yang namanya tanzimu bin nizam gitu ya, adanya tanzim bin nizam ya. Peraturan, maka peraturan pergaulan pria wanita seperti inilah sesungguhnya yang lebih tepat disebut sebagai an-nizam al-ijtima'i gitu. Alasannya kenapa? Karena sistem inilah yang pada hakikatnya mengatur pergaulan antara dua lawan jenis yakni pria dan wanita, serta mengatur berbagai interaksi yang timbul dari pergaulan tersebut. Nah, di sini spesifik lagi batasan dari yang dimaksud an-nizam al-ijtima'i itu seperti apa. Jadi khusus memang membahas bagaimana hubungan-hubungan yang terjadi gitu ya, antara pria dan wanita, kemudian sebab-sebab dari adanya hubungan tersebut. Nah, disitulah nizam ijtima'i yang cakupannya seperti itu gitu ya. Nanti akan disebutkan lagi di bawah definisi secara khususnya. Baik, sampai di situ barangkali kalau misalkan di sini silakan. Ya, tadi terkait dengan hubungan sesama jenis ya. Betul. Atau sebelumnya ke ini ya, ke bahwa penekanannya bahwa yang lebih tepat itu adalah sistem sosial ya, yang tadi sampaikan terkait dengan untuk masalah apa nih? Artinya kan dari tadi. Kalau anzimatul ijtima itu disebut sebagai sistem sosial gitu ya. Tapi kalau untuk anzimatul mujtama atau sistem sosial itu lebih untuk menjelaskan apa pembahasan tentang bagaimana interaksi-interaksi yang sifatnya lebih luas, gitu ya. Termasuk di sananya ada pembahasan aspek ekonomi tadi, gitu ya. Pemerintahan, politik, pendidikan ya. Gitu ya, hukum, gitu ya, pengadilan dan seterusnya. Itu yang dimaksud anzimatul mujtama atau sistem sosial. Tapi kalau dalam konteks kita pembahasan mau apa, membahas permasalahan yang khusus terkait dengan bagaimana hubungan pria dan wanita, maka yang digunakan itu bukan anzimatul mujtama, gitu ya. Tapi dengan istilah an-nizam al-ijtimai, gitu ya. Jadi sistem pergaulan, karena di situ lebih spesifik terhadap pergaulan. Istilah ijtimanya tersebut, adanya ijtima yang spesifik antara pria dan wanita seperti itu. Tapi yang mungkin yang tadi dijelaskan oleh Ustadz itu pada fakta sekarang di lapangan ya, yang terjadi itu tidak sesuai ya. Karena tadi yang saya usah sampaikan, karena kehidupan sekarang ini udah mengambil liberal kan, ataupun sekuler, atau ya memisahkan kehidupan dunia dengan akhirat, atau kehidupan dunia dengan agama. Sehingga kita lihat masyarakat itu ya tidak begitu peduli lah istilahnya dengan istilah sistem pergaulan itu seperti apa. Dan ketika tadi dijelasin terkait dengan ternyata di dalam Islam tidak ada pelaturan khusus terkait dengan aturan sesama jenis antara laki-laki dengan laki-laki, perempuan dan perempuan, itu tidak ada aturan khusus. Yang ingin saya tanyakan tuh yang tadi ya terkait dengan hukuman ya, karena faktanya sekarang ini sungguh mengerikan kan, homosek, lesbian dan yang lainnya kan. Kalau misalkan sesama apa antara beda jenis, sejenis dan lebih lagi dengan beda jenis kan, dengan istilah jinah dan yang lain itu udah begitu udah apa ya, sudah menjadi kehidupan yang biasa saja di tengah-tengah masyarakat kita. Nah, apakah ada yang salah di sana, dan sebaiknya ketika kalau misalkan tidak ada aturan di dalam Islam terkait dengan hubungan antar sesama jenis, hukumannya seperti apa saja ya? Minta di penjelasannya sedikit saja, nanti kan lebih jauhnya di pembahasan berikutnya. Baik, mungkin ini di awal ini memang dalam kitab ini disampaikan, baru menyampaikan dari sisi realita penggunaan istilah gitu ya, penggunaan istilah, karena penting gitu ya. Sebentar sebelum saya mengulas tadi jawab pertanyaan dari Antum, ini terhadap istilah ini memang kadang kaum muslimin itu terjebak dengan istilah-istilah yang ada di tengah-tengah mereka gitu ya. Sehingga kadang mereka ikut latah gitu ya, dan menggunakan istilah tidak di pahami terlebih dahulu, tidak dikaji terlebih dahulu terhadap satu kata atau istilah tersebut. Tapi karena sudah kebanyakan semua orang sudah menggunakan kata, maka semuanya latah menggunakan contoh. Seperti misalkan ini agak meluas gitu supaya kita mendapat perbandingan. Kenapa kita begitu pentingnya kita dalam Islam pun secara khusus ada sistem yang mengatur hubungan pria dan wanita secara spesifik gitu secara khusus. Contoh misalkan penggunaan istilah demokrasi misalkan gitu ya. Apalagi sekarang lagi pesta-pestanya gitu ya, orang di Indonesia dari ujung Aceh sampai Papua sedang pesta demokrasi. Ini menggunakan kata demokrasi ini sudah menjadi apa, kalimat atau kata yang sangat familiar gitu ya, sangat lumrah, sangat tidak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia khususnya misalnya, bahkan di seluruh dunia gitu. Sehingga kalau orang yang tidak menggunakan istilah sampai-sampai, tidak ikut menggunakan kata demokratis atau demokrasi, itu dianggap nyeleneh gitu ya, dianggap ya tidak sesuai dengan zaman gitu ya. Kalau yang mengkritisi ini kan kayak gitu gitu, karena itu tadi ya belum, kalau ditanya satu persatu mungkin mereka nggak tahu juga gitu apa tuh demokrasi, apa gitu artinya, ya. Lahirnya dari mana dan seterusnya gitu, pembahasan istilah itu apakah tidak apa tidak memiliki pengertian secara khusus, ataukah memang bebas nilai, ataukah mempunyai nilai tersendiri. Nah, itu kadang masyarakat kita tidak sampai ke sana. Nah, dalam pun demikian halnya dengan dalam pembahasan istilah sistem pergaulan dan sistem sosial gitu tadi ya, nizam ijtima dengan sistem apa anzimatul mujtama gitu. Memang kata-katanya antara ijtima dan mujtama itu kata dasarnya dalam bahasa Arab sama gitu, satu akar. Tapi dalam terminologinya, dalam pengertian secara istilahnya itu berbeda maknanya gitu ya. Karena realita yang dimaksud pun karena istilah yang muncul itu kan muncul dari dikaji dari realita yang ada. Sama tapi tadi misalnya terminologi demokrasi itu muncul dari konteks realita yang dimaksud dari istilah tersebut gitu, yang seperti apa yang dimaksud dengan demokrasi itu gitu ya. Nah, kembali ke nizam ijtima ini tadi disampaikan fenomena di tengah-tengah masyarakat ini memang tadi Mas Abu Zikri ini sudah tidak sabar gitu untuk karena memang ini menjadi permasalahan setiap hari kita gitu, yeah. Dengan apa masalah yang begitu merunyaknya gitu, begitu banyaknya di tengah-tengah kita, apalagi kalau lihat generasi muda kita, adik-adik kita gitu ya. Mungkin Abu Zikri udah punya anak juga. Ini gimana nanti anak-anak kita gitu kalau melihat kayak sekarang pergaulan anak-anak itu begitu mengerikan gitu kan. Ada jembatan cinta juga. Iya, luar biasa gitu. Di sini dekat jembatan cinta gitu ya. Anak ABG, anak yang belum ini sudah luar biasa lah pokoknya, kita mengerikan sekali. Nah, ini sampai fenomena tadi hubungan sama jenis gitu ya, yang sudah dengan apa dengan dalih kebebasan berekspresi dan sebagainya gitu kan, di bawah pemahaman kebebasan gitu ya, ide-ide kebebasan, sehingga semuanya permisif gitu, semuanya sifatnya serba boleh gitu, tidak boleh ada yang menghalangi gitu atau melarang, yang termasuk dalam bagaimana bergaul gitu dengan lawan jenis, bahkan sesama jenis pun. Kalau dulu mungkin dianggap masih aib, kalau sekarang mungkin ya sudah mulai terkikis gitu ya. Yeah. Sekarang mereka sudah berani tampil di muka umum gitu ya, bergandengan tangan, memperlihatkan suatu hubungan yang sebenarnya tidak lazim gitu ya, yang bikin jengah kalau zaman dulu. Tapi sekarang kalau coba kalau di kota-kota besar, terutama di tempat-tempat publik, tempat-tempat terbuka, di mall, di mana itu sudah banyak gitu ya sesama jenis. Nah, di sini dalam Islam jelas hubungan sejak liwat gitu, atau hubungan yang ini leluhurnya itu adalah kaum Nabi Lut gitu ya, liwat sama di sini ya begitu keras gitu. Kalau kita balikan kepada hukum di sini, adanya memang berdirinya sistem pergaulan ini, maka kalau dalam Islam itu tidak bisa sendiri berdiri sendiri, ini namanya sistem gitu ya. Yeah. Kalau bicara sistem, maka kita akan yang namanya sistem itu kan pasti terkait dengan aspek-aspek yang lain, dengan sistem-sistem yang lain. Maka sistem pergaulan pun tidak bisa berdiri sendiri gitu ya. Misalnya tidak bisa, contoh maksudnya tadi, kalau kita ingin menerapkan bagaimana sistem pergaulan dalam Islam, maka di situ juga harus ada langsung diterapkan juga sistem pidana dalam Islam atau sistem sanksi. Karena yang nanti yang terkait dengan sistem sanksi itu nanti terkait dengan pengadilan gitu ya, terkait dengan hukuman, pemberian hukuman dan seterusnya. Itu maka sistem pengadilan Islam pun sesuai dengan Islam, maka itu pun harus ada gitu ya. Itulah maka Islam itu tidak bisa dipilih-pilih, tidak bisa diambil sebagian, tapi harus dilaksanakan atau diambil secara menyeluruh atau dengan istilah kafah gitu ya, sudah sama-sama pahami seperti itu ya. Baik. Baik, berikutnya barangkali akan kita sampaikan, teruskan ini ke definisi dari nizam ijtima itu apa, gitu ya. Paragraf berikutnya disampaikan di sini, oleh karena itu pengertian nizam al-ijtima'i ini dibatasi hanya untuk menyebut sistem yang mengatur pergaulan pria wanita dan mengatur interaksi atau hubungan yang muncul dari pergaulan tersebut, serta menjelaskan setiap hal yang tercabang dari interaksi tersebut. An-nizam al-ijtima'i ini tidak mengatur interaksi yang muncul dari kepentingan pria dan wanita dalam masyarakat. Maksudnya di sini adalah contohnya, maka aktivitas jual beli sebagai contoh di sini antara pria dan wanita atau sebaliknya misalnya termasuk ke dalam kategori sistem sosial atau anzimatul mujtama tadi, bukan termasuk dalam an-nizam al-ijtima'i. Ya, ini supaya kita lebih bisa membedakan mana yang kategori pembahasan sistem sosial atau anzimah al-mujtama, mana yang termasuk an-nizam al-ijtima'i. Jadi tadi di sini disebutkan contoh aktivitas jual beli antara pria dan wanita atau sebaliknya itu tidak termasuk dalam kategori sistem sosial atau anzimah al-mujtama, bukan termasuk dalam an-nizam al-ijtima'i. Sementara itu contoh lainnya misalkan larangan berkhulwat atau berdua-duaan antara pria dan wanita tanpa disertai dengan mahram itu, atau kapan seorang istri memiliki hak mengajukan gugat cerai, atau contoh berikutnya sejauh mana seorang ibu memiliki hak pengasuhan anak, ini termasuk dalam kategori an-nizam al-ijtima'i, gitu ya. Yeah. Itu. Jadi kalau tadi jual beli misalkan gitu ya, itu masuknya dalam sistem sosial. Yang lebih spesifiknya adalah sistem ekonominya, aspek ekonominya. Gitu ya. Bukan termasuk dalam pembahasan dalam nizam al-ijtima'i. Yeah. Tapi kalau tadi berkhulwat itu lebih spesifik. Jadi kalau anzimah al-mujtama' itu kalau bisa dikatakan itu sistem masyarakat yang luas, nah, terdiri di dalamnya ada sistem ekonomi gitu ya, ada sistem pergaulan, ada sistem pendidikan, ada sistem hukum di dalamnya itu termasuk. Jadi kalau sistem sosial itu yang lebih luasnya gitu ya, sistem lebih luasnya bagian berbagiannya itu adalah sistem-sistem tadi, termasuk di dalamnya adalah sistem atau nizam al-ijtima'i. Jadi tadi berkhulwat itu aturan bagaimana dilarangnya berdua-dua antara pria dan wanita, kemudian kapan istri memiliki hak gugat cerai misalkan, atau sejauh mana misalkan tadi ini di sini dikatakan seorang ibu memiliki hak pengasuhan terhadap anak gitu ya. Nah, ini hal-hal ini baru termasuk dalam pembahasan an-nizam al-ijtima'i. Maka atas dasar inilah di sini ditegaskan bahwa yang dimaksud an-nizam al-ijtima'i adalah sistem yang gitu. Jadi definisi secara istilahnya adalah an-nizam al-ijtima'i itu didefinisikan sebagai sistem yang mengatur pergaulan pria dan wanita atau sebaliknya, serta mengatur hubungan atau interaksi yang muncul dari pergaulan tersebut dan segala sesuatu yang tercabang dari hubungan tersebut. Ya, contohnya tadi gitu, batasan dari, makanya dari definisi ini bisa memberikan batasan sampai sejauh mana yang mana kategori yang termasuk nizam ijtima', mana yang bukan. Jadi tadi dampak dari berkhulwat kalau dilanggar gitu apa, gitu. Kemudian misalkan tentang nikah NTCR, nikah talak cerai rujuk gitu ya, itu kan berimplikasi nanti ke pengasuhan. Nah, ini termasuk di situ NTCR. Jadi sistem yang mengatur hubungan interaksi yang muncul atau yang diakibatkan dari adanya ijtima' itu termasuk dalam pembahasan nizam ijtima'. Ya, tadi dampak dari NTCR itu apa, kan ada hukuman turunannya tadi, hak pengasuhan gitu ya, tentang hak nafkah, dan sebagainya. Nah, di situ termasuk itu. Jadi membahas secara khusus dari ijtima'nya itu sendiri gitu, atau alaqatnya itu, interaksi pria dan wanita, kemudian membahas hal-hal yang diakibatkan dari adanya interaksi antara pria dan wanita. Itu yang dimaksud dari an-nizam al-ijtimai di sini. Baik, sampai situ. Iya, mungkin sahabat dakwah yang dirahmati Allah, bahasan kita semakin menarik ya. Tapi sebelumnya kita jeda dulu ya, kita ini baru pemanasan ini. Pemanasan ya. Kita jeda dulu, kita dengerin dulu selantunan nasyid ya. Dan tetap stay tune di HTI Channel Radio. Nah, karena kita akan kembali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bid sahabat dakwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di akhir persoalan kita ini tadi dari beberapa paragraf yang telah dibacakan atau kita sampaikan, di sini kita perlu memahami adanya istilah sistem pergaulan dalam Islam atau nizamul ijtimai, kemudian ada istilah sistem sosial, di mana kedua istilah ini memiliki pengertian yang berbeda. Memang secara realitanya memang berbeda. Oleh karena itu maka kita diharuskan untuk menggunakan istilah ini dengan secara tepat, gitu ya. Maka dalam insyaallah dalam kitab Nizam al-Ijtima'i fil Islam ini kita ke depan akan membahas hal-hal yang terkait dengan bagaimana aturan pergaulan pria dan wanita atau sebaliknya, serta bagaimana pembahasan tentang aturan atau hubungan atau interaksi, adanya alaqat atau interaksi yang muncul dari pergaulan tersebut, dan berbagai hal yang akibat dari hubungan tersebut atau berbagai hal cabang gitu atau turunannya dari akibat adanya hubungan antara pria dan wanita tersebut. Maka insyaallah dalam pertemuan berikutnya kita akan membahas lebih jauh lebih tentang realita lagi, dan hal-hal yang lain terkait dengan bagaimana sistem pergaulan dalam Islam ini, bagaimana Islam ini mengatur aspek pergaulan antara pria dan wanita ini secara paripurna. Itu barangkali yang bisa disampaikan pada kesempatan sore yang singkat ini. Mudah-mudahan ada pelajaran yang bisa kita ambil dan pemahaman yang bisa kita ambil dari pembicaraan kita sore ini. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian sahabat dakwah yang dirahmati Allah, kajian kitab Nizamul Ijtima'i pada kesempatan kali ini. Saya dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada Ustaz Sopwan ya, yang telah sudi kiranya untuk hadir di tempat ini dan berbincang-bincang di tengah-tengah kita. Dan terima kasih juga kepada sahabat dakwah yang telah setia mengikuti acara ini dari awal hingga akhir. Kami mohon maaf atas segala kekurangan dan kepada Allah kami memohon ampun. Dan buat sahabat dakwah yang ingin bertanya, menyampaikan kritik, saran, dan masukan bisa melalui email kami di dpd2htikotabogor@gmail.com atau untuk lebih jauhnya terkait dengan informasi, terkait dengan informasi kita bisa kunjungi website kami di www.bogormilikallah.com. Tentunya tetap simak program ini di waktu dan gelombang yang sama. Akhirnya, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.